من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita teruskan kembali pembahasan kitab Siyam dari kitab Bulughul Maram lil Hafiz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih. Dari yang terakhir kita bahas yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang seseorang yang berpuasa dia senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Menghiasi dirinya dengan akhlak yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berkata kotor, dusta ataupun perbuatan-perbuatan yang mungkar ataupun yang lainnya yang dilarang. Walaupun di sini tidak membatalkan puasa, akan tetapi mengurangi pahala puasa tersebut. Karena diwajibkan berpuasa min ajli taqwa. Qala rahimahullahu taala. Kita baca hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'in. ويباشر وهو صائم ولكنه أملقكم لإربه متفق عليه ولفظ للمسلم وزاد في رواية في رمضان dari عائشة رضي الله تعالى عنها قالت bahwa نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم yuqabbilu wa huwa shaim. Rasulullah SAW menciumnya dalam keadaan beliau berpuasa. Wa yubashiru wa huwa shaim. Dan juga Rasulullah SAW mubasyarah. Mubasyarah di sini bisa dengan berpelukan atau yang lainnya. Tapi yang di sini dia mukan adalah bukan al-jima. Mubasyarah ini bukan jima, yaitu hanya bersentuhan atau berpelukan. Walakinnahu amlakukum li'irbih. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau orang yang paling mampu menguasai syahwatnya. Wazada fi riwayat fi Ramadan, dan datang dalam riwayat yang lain yaitu pada bulan Ramadan. Di dalam hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ini dalilnya menunjukkan bahwa diperbolehkan seseorang yang berpuasa untuk mencium istrinya, dan juga diperbolehkan untuk yubashiruha, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam permasalahan seperti ini terjadi khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan jaiz mutlakan, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan diperbolehkan, yaitu hanya untuk orang yang sudah berumur, sudah tua, sedangkan anak muda tidak diperbolehkan. Dan juga ada yang mengatakan diperbolehkan bagi mereka yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Sedangkan bagi mereka yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, fala. Yang raja yaitu yang akhir, yaitu apabila seseorang bisa mengendalikan hawa nafsunya, fahuwa jais. Yaitu mencium atau yubashiruha. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sini sebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, walakinnahu amlakukum liirbih, bahwa Rasulullah adalah orang yang paling mampu menguasai syahwatnya. Dan syahwat seseorang itu tentunya berbeda-beda, sehingga apabila seseorang ditakutkan akan terjerumus kepada sesuatu yang lebih besar, yaitu jima fi nahar Ramadan, maka dalam keadaan seperti ini lebih baik baginya untuk menahannya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menahan, membendung dari hawa nafsunya. Dan yuqabbil, mencium dan juga mubasyarah di sini pada istri ketika dalam keadaan puasa, itu tidak merusak puasanya. Tidak merusak puasanya dan juga tidak mengurangi dari pahala puasanya. Karena hal ini pun dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Allamah Syaikhul Utsaimin rahmatullahi taala alaihi, beliau mengatakan di dalam kitabnya syarah dari kitab Bulughul Maram, ketika beliau mengatakan apakah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu keluar air mani ketika beliau mencium istrinya dan juga membasuh dengan istrinya. Kemudian beliau menjawab rahimahullah taala ucapan Aisyah dengan mengatakan walakinnahu amlakukum liirbih, ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak keluar air mani. Karena di sini sebutkan bahwa Rasulullah adalah orang yang paling mampu untuk menguasai syahwatnya. Orang yang paling mampu menguasai syahwatnya. Nah. Mereka yang membedakan bahwa diperbolehkan untuk orang yang sudah tua, sedangkan anak muda tidak diperbolehkan, mereka berdalilkan dengan hadis ketika Rasulullah SAW ditanya tentang seseorang yang mencium istrinya, kemudian Rasulullah melarangnya. Kemudian ada orang lain yang kedua bertanya kepada Nabi SAW, kemudian Rasulullah memperbolehkannya. Kemudian ketika dilihat, yang pertama yaitu anak muda, kemudian yang kedua orang sudah tua. Akan tetapi hadis ini sanadnya lemah. Hadis ini sanadnya lemah. Dan juga dalil yang lain yang menunjukkan bahwa diperbolehkannya seseorang mencium istri dan juga mubasyarah dengan istrinya, yaitu hadis Umar bin Abi Salamah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Umar bin Abi Salamah tentang apakah diperbolehkan orang yang sedang dalam keadaan berpuasa itu mencium istrinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar bin Abi Salamah, "Sal hadhihi, tanyakanlah kepada perempuan ini." Itu Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah mengatakan kepada Umar bin Abi Salamah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya. Kemudian Umar bin Abi Salamah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala telah mengampun dosamu yang telah lalu dan juga yang akan datang. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saya adalah orang yang paling takwa dan juga orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Umar Ibn Abi Salamah bahwa menganggap bahwa ini adalah merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu diperbolehkan mencium dan juga membasyarah kepada istri ketika dalam keadaan puasa. Padahal di sini perbolehkan bukan hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalil yang kita baca hadis Aisyah bahwa Rasulullah yuqabbil wa huwa sha'im wa yubashiru wa huwa sha'im. Baik, di dalam hadis ini kemudian dalil yang menunjukkan bahwa diperbolehkan untuk mencium dan juga membasyarah dalam keadaan berpuasa, yaitu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh seorang sahabat tentang apa yang diharamkan untukku dari istriku dan aku dalam keadaan berpuasa. Kemudian dijawab oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa yang diharamkan yaitu hanya kemaluannya saja. Ini juga dalil menunjukkan bahwa mencium dan juga membasyarah bahwa jais. Bagaimana apabila seseorang keluar madi? Dan para ulama menyebutkan bahwa apabila keluar madi itu tidak membatalkan puasanya. Madi itu tidak membatalkan puasanya. Nah. Dan perbedaan mani dan madhi fawal ma'lum, bahwa dari sifat dan juga bahwa madhi itu keluar tidak terasa, sedangkan mani keluar dengan terasa. Baik. Kemudian di dalam hadis ini, seseorang yang mencium istrinya juga mubasyarah, fa'amna, kemudian keluar air mani. Keluar air mani tanpa jima. Apakah hal ini bisa membatalkan puasanya atau tidak? Para ulama ada yang berpendapat membatalkan puasanya, ada juga yang berpendapat tidak membatalkan puasanya. Mereka yang mengatakan bahwa membatalkan puasanya berdalilkan dengan hadis Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, hadis qudsi, bahwa sebutkan Nabi SAW mengatakan yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Saya ulangi, Dalam hadis qudsi sebutkan yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Bahwa seseorang ketika dalam keadaan berpuasa, dia meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, dan meninggalkan syahwatnya min ajli, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka yang dimana mencium istrinya juga mubasyarah, kemudian sampai keluar air mani, berarti dia tidak menahan syahwatnya. Bahkan dikatakan oleh Syekh Muntaz rahmatullahi taala alaihi dalam kitab, dalam syarah hadis ini, bahwa syahwat termasuk dari syahwat seseorang keluar air mani. Termasuk dari syahwat seseorang keluar air mani. Dan sebagian para ulama mengatakan tidak membatalkan puasa karena tidak ada dalil nas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membatalkan puasanya. Tapi yang rajih wallahu taala alam bahwa apabila keluar air mani itu membatalkan puasanya. Sebagaimana yang diterjemah oleh Al-Allamah Syekhul Fahmi rahmatullahi taala alaihi. Wa Syekh Al-Albani berpendapat tidak membatalkan puasanya. Yang membatalkan puasanya sebagaimana dalilnya, yaitu yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajri. Naam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Aisyah, beliau adalah orang yang paling mampu menguasai syahwatnya. Sehingga apabila sekedar mencium dan juga mubasyarah tanpa keluar air mani, naam, bahwa jais. Kemudian masalah yang berkaitan dengan hadis ini, yaitu yang diantaranya ihtilam, yaitu mimpi basah ketika siang hari. Apakah hal ini membatalkan puasanya? Hal ini tidak membatalkan puasanya. Kenapa tidak membatalkan puasanya? Karena sesuatu yang tidak sengaja. Tidak sengaja. Berbeda dengan seseorang ketika dia mencium istrinya mubasyarah. Dia tahu itu akan yakni sampai keluar air mani, tentunya dia melakukan hal itu dengan sengaja. Nah, sehingga membatalkan puasanya. Berbeda dengan mimpi basah, ihtilam itu tidak membatalkan puasa. Nah, karena seseorang dalam keadaan tidak sengaja, dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan tidur. Nah, kemudian masuk dalam pembahasan ini, yaitu pembahasan tentang istimna, yaitu onani, bahwa hal ini permasalahan istimna di sini, bahwa muharram baik ketika bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Apakah membatalkan puasanya? Yang rajih membatalkan puasanya. Nah, karena dia tidak bisa menjaga syahwatnya. Dengan dalil yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Sehingga dia lam yad' syahwatahu, dia tidak menjaga syahwatnya. Allahu ta'ala alam. Ini juga sama pendapat dari Al-Allamah Syekh Muhtamim rahmatullahi ta'ala alaih. Sehingga ringkasan dari hadis yang kita baca, bahwa diperbolehkan seseorang untuk mencium istrinya, mubasyarah dengan istrinya, selama seseorang bisa mengendalikan syahwatnya. Kalau misalkan tidak terkendali, maka hal ini ahsan di ditahan karena ditakutkan dia akan terjerumus kepada sesuatu yang lebih besar. Allah Ta'ala. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.